tunggu lama-lama, tak bisa ungkapkan semua. Yang ku tunggu adalah jawabanmu. Nona, parasmu mengalihkan perhatianku padamu. Hanya kaulah dambaanku, Nona, hanya kaulah yang kutunggu.